makanan hidupmu. Namino dahomi sai hulaho ko jala sai huino ko matari ani tutuhani alai somanda dapati alai setongo songo. Boy dengan dapat ngeluaki lele bunga tuh lele awli perjalanan on bangan lupa ngeluari Asa boy dengan dapat.